Tahukah kamu, ku ciumimu di saat kamu terlelap. Tahukah kamu, ku dekap kamu saat kamu bermimpi. Tahukah kamu, ya cuma kamu pemilik hatiku. Tahukah kamu, hatiku ini adalah hatimu. Tahukah kamu, di setiap video ku kagumi wajahmu. Nanti kau kan tahu, nanti kau dengar bahwa aku begitu. Saat kamu menangis, adalah air mataku yang jatuh berlinang. Tahukah kamu, saat kamu tersakiti, adalah aku yang pertama terluka.